Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Wa ya sayyidi wa Allah faqad baza al-muhtadun. Tajawwadu fa inna khairza fi taqwa. Kita lanjutkan mulai memasuki poin yang keenam dari hal-hal yang bisa melindungi umat Islam dari kesesatan Abu Maryam al-Mihrib dan kelompoknya dan orang-orang yang asal itu yang keenam ma'rifatu anna min usuli dhalaliha ula'il qawmil marikina annahu la yufarrikuna baina darajatil masaili wa maratibil adillati. Mengetahui, memahami bahwasanya di antara sebab ya, pangkal kesesatan kaum marikin tersebut adalah mereka lagi fabrikuna baina darajatil masaili, tidak bisa membedakan derajat-derajat tingkatan-tingkatan persoalan, mana yang qadi, mana yang dhoni, mana yang ijma', mana yang ikhtilaf, mereka tidak membedakannya, tidak tahu rampana dianggap sama rata. Warna rosi diladilati dan juga tidak tahu tingkatan-tingkatan dalil. Ada dalil kodi tubuh, kodi dilala. Ada dalil kodi tubuh, kodi dilala. Ada dalil kodi dilala, kodi tubuh. Ada dalil kodi dilala, kodi tubuh. Tidak dibeda-bedakan. Ini zahir, ini muawal, ini mufasar, ini ikhtidaunat, ini dilalatunat, dan seterusnya tidak dibedakan. Na'am, ini am, ini khot, ini mutlak, ini mukoyat, ya, anggap satu saja. Wa izzamu ilam wajah bisa kaluwakimu yukadzibuhum tadubi dan sholihat. Kalaupun mereka mengkain, tidak begitu. Mereka mungkin tahu urutan-urutan tingkatan-tingkatan persoalan, tahu tingkatan-tingkatan dalil, tapi realitanya mendesakkan yang mereka tersebut dengan terserah dengan anak tegak. Wainan jilunak zoniyati manjilat tautasniyat sama zakor ulama una rahimahullah anu'olibi. Mereka memperlakukan memposisikan hal-hal yang lodi, hal-hal yang masih mengundang istilah, memungkinkan untuk terjadi perbedaan pendapat, mereka posisikan sebagai perkara yang kodi, yang pasif, yang tidak bisa kita harus begitu. Sebagaimana disebutkan oleh para ulama kita, oleh Allah tentang syarif. Wa antum tarawna kaifa yusammuna istidlala sahih al-mutahafidaka istidlalatihim al-mutahafidaka khawati'a wal-adillata al-fati'ata wanahwadalika. Anda, kalian bisa melihat bagaimana mereka menamakan cara-cara berdalil mereka yang lubuk itu khawati' cara berdalil yang tidak mengikuti kaidah yang guru saya yang tertinggi itu mereka sebut sebagai kuat perkara-perkara yang kopi. Wal adillah tal kopi ah dalil yang dalil-dalil yang kopi. Wadah wadah isa dan lain sebagainya. Bakarona kai payusari ulumuh itu al-mahsulu ila ikayatul ijma'i kibban wadzura kibban wadzura kibban wadzura kibban wadzura. Kalian juga bisa melihat bagaimana Abu Maryam al-Mukhlis yang tersesat itu, dia bersegera dalam menyebutkan ijma secara bisa dalam banyak perkara-perkara. Perkara yang sebenarnya bukan ijma, dia klaim sebagai ijma secara bisa. Wasarona kaitahum ba'iduna jiddan an tariqati ahli ilmi minas salafi. Dan kalian juga bisa melihat bagaimana mereka sangat jauh dari jalannya para ulama salaf. Alladzina yaqulun, ya, di mana para ulama salaf itu biasa mengatakan yang belum berkada. Kami mengira begini, wana rokada, menurut kami begini, kami berpandangan begini. Wana sibu, kami menganggap, wana syah, kami khawatir. Wa yusibuna kada, wa la yusibuna kada. Kami senang begini, kami tidak suka begitu. Itu para ulama salaf seperti itu. Mereka berhati-hati tidak menyebutkan ini wajib, ini haram, ini mubah, ini ebor, ini sunnah, ini maksum, tidak. Tapi hati-hati mereka mengatakan menurut pendapat kami begini, setahu kami begini, kami menyenangi begini, sesuatu yang dianggap sunnah. Ya, dia misalkan itu kepada dirinya sendiri, bukan kepada syariat. Hatta taman salafah berhubungan al-imam umar itu disebabkan sampai-sampai sebagian mereka tertafsir mengutip slogannya di hadil ayat ini kina su'ila abdu'abdu'u masyairi tertafsir mereka mengangkat slogannya dengan ayat berikut ini ketika dia ditanya tentang beberapa perkara. Inna zuhu illa wana wana nahu ibitai kini. Kami hanyalah menyangka saja dan kami sendiri tidak yakin. Yang tadi disebutkan ketika adalah Imam Malik ya. Di dalam dari ulum al-hikam kita begitu ya, di kalangan para ulama salaf itu tapi hati-hatinya itu akhir terkena ayat wala tasmulu lima tasmulu al-sinatukumul kabila ada alamu wa ada karamu intas kamu ala wahi kabila inna lahi ayat kamu ala wahi kabila sayyukikun yasra anahul. Dan janganlah kalian mengatakan dengan lisan kalian ini halal, ini haram, untuk mengada-adakan kebohongan kepada Allah Azza wa Jalla. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan, mereka itu tidak akan beruntung. Bukan oleh karena masalah, karena mereka khawatir terkena ayat itu kan berpendapat dalam bidang begitu, gitu. Langsung bukan saja menurut kami begini, menurut kami begini, warna wakada menurut pendapat kami begini, warna sibu menurut perkiraan kami begini, warna syah kami khawatir ini harap ini larang, bayu sibu tak ada kami senang begini, sesuatu yang dia yakini itu sunnah, tidak secara menurut Islam sunnah menurut sunnah begitu tidak memastikan begitu, tapi hati-hatinya itu dia tidak yang baru tadi mengadakan hubungan dalam agama. Inna zuhu illa zuhu, kami tidak lain hanyalah menduga-duga kalau masalah begitu, kalau sekarang bukan yang maksud sedikit-sedikit pasti, pasti jawabannya kalau tak pasti tidak mantap. Kalau tidak masalah tidak begitu. Bagaimana mereka itu seringkali tidak menjawab untuk hal-hal yang memang tidak yakin. Karena kita bagaimana orang jauh-jauh datang Kota Madinah mengajukan 30 pertanyaan kepada Imam Malik. kemudian yang dijawab cuma 3, yang 27 tidak dijawab karena tidak yakin dengan jawabannya. Maka itu tidak berani dijawab, belum bilang bilang saja, nanti kalau orang tanya Malik tidak tahu. Dan kata masuk ke bulan ini tengah ini itu adalah mengatakan tidak tahu karena kemungkinan hanya dua, tahu atau tidak tahu. Kalau tahunya tidak yakin, maka salah mengatakan nanti tidak. Kami juga begini, kami tangkap begini, menurut pendapat kami bukan begini, sudah kita cari tak. Menurut saya begini, menurut Tuhan Nabi begini, tidak begitu. Wadai wasaluzi untuk haulai mutuna dari guna di kauli. Inna ada inna mahua di mutari di kauli sekiati dua puluh di akar sekiati di kehadiati. Kalau diceritakan kepada haulai mutuna dari guna yang umatnya mengalir mengalir secara berlebihan itu. Diceritakan masalah itu ini gitu, ternyata mengatakan inna hada katakanlah masalah seperti itu inna ma buat di masa uluh dia hanya dalam perkara-perkara puluh pikir berpuluhin akan syariat di istihadiyah dan dalam perkara hukum-hukum syariat yang istilahnya istihadiyah. Ini adalah pikir saja kalau dalam akidah tidak ada seperti itu, pokoknya hatinya itu harus seperti semuanya. Wahada hakut, perkataan mereka ini benar. Walakin minal haki aibah, tapi juga sebuah kebenaran juga. Anna kafira, minal masahiru lati yatabat laha dan muhriku wa adba'u ajaibu. Innama dia mutahil untuk dia itu, parahi yang sedikit dia. Perkataan mereka bertanya, inna dulu ibadahnya dan sebagainya itu hanya berkara buruk, sikit, itu benar. Tapi juga merupakan sebuah kebenaran, fakta bahwasanya banyak perkara yang dia tak pernah yang dianggap sebagai fondasi pemikiran oleh Abu Muhrim, Abu Maryam Al-Muhrim dan para pengikutnya ini, sebenarnya tidak lain adalah masa ilmu fikih pun fardhiyah pun ijtihadiyah adalah perkara-perkara fikih, perkara-perkara puluh yang sisanya ijtihadiyah. Wala rohiha umum masa ini. Wala rohiha pangkalnya adalah umum masa ini itu pemadalahan mereka. Kata buki min jaman atik takdir yang dikrati wa kawarizun muhafirin. Bagaimana para pendahulu mereka jamaah-jamaah takdir dan hijrah dan kelompok kawarizun muhafirin yabda'un al-intilah bomin hadir masalah itu. Kita selalunya memulai pemberangkatan mengawali kajian mereka, mengawali pembinaan mereka dari masalah ini. Apa untuk masalah ini? Apa yang berkembang mereka itu? Wah iya, masalah tumbuh di dunia ini. Itu masalah udur dengan kebodohan. Ada enggak udur dengan kebodohan? Dalam masalah fisik bagaimana? Dalam masalah akidah atau syirik bagaimana? Di jalur harbi bagaimana? Di jalur Islam bagaimana? Dan seterusnya. Sahajudi masalah fikhiyatu. Masalah ini sebenarnya adalah masalah fikih yang durufiyah al-fakiru, di mana yang mengkajinya adalah seorang ulama fikih. Tapi wahum yaja'aluna amin azaili usuluddin wa fikhoni. Jadi mereka menganggapnya sebagai perkara-perkara usuluddin, pokok-pokoknya agama, pokok-pokoknya akidah, pangkalnya akidah. Wahin kawatul masail tauhid dan mereka menjadikannya sebagai perkara-perkara pasti dalam masalah tauhid yang lalu kerja berkafir dalam masalah itu baru ketika dianggap menjadi usul ini akidah tauhid pasti Anda dipertanyakan akidah dan dipertanyakan tauhidnya, itu yang paling penting. Kalau kita baca buku usul fikih, masalah usul fikih itu maksudnya buku usul fikih saja. Tidak akan kita temukan dalam kitab-kitab akidah karya para ulama salaf. Kalau baca kitab-kitab ulama salaf, angka pertama dua tiga itu ya. Kita mempertanyakan kepada salaf, ada tidak pelajaran-pelajaran seperti itu masuk masalah akidah? Tidak akan ada adanya dalam kitab-kitab usul fikih. Dan usul fikih itu nanti masuknya pelajaran-pelajaran peraminya disahkan Yunani masuk ke dalam ilmu kalam untuk kepada pembelajaran para orang penting pada masa itu. Dalam kitab-kitab musik itu nanti ada pembahasan Mahfuz Malik. Mahfuz Malik itu apa? Makhluk Allah yang terkena taklif. Itu nanti akan ada pembahasan awal itu akhirnya. Penghalang-penghalang, faktor-faktor yang membuat seorang hamba itu terhalangi dari taklif, dari beban syariat. Ada yang sifatnya awalin sama dia, ada penghalang yang sifatnya takdir dari Allah karena bila maksud idiot itu penghalang-penghalang ya. Sifatnya manusia atau dari langit, manusia tidak punya kemampuan untuk menolaknya. Lawan takdirkan dia gila, akan menyebabkan dia tidak bisa melaksanakan takdir. Anisialnya lupa itu manusiawi, dari sana ditakdirkan begitu. Ada juga nanti sifatnya awarit harbiya, penghalang-penghalang yang sifatnya bisa dihilangkan dari manusia, kebutuhan dan lain sebagainya. Nah, itu letaknya di situ dalam kitab-kitab sufik ada tidaknya, bukan dalam kitab-kitab akidah. Itu perkara yang sufik ini dijadikan sebagai pokok utama permasalahan akidah yang sifatnya kodi. Kalau tidak begitu, tidak nah, kalau begitu timbulah kerusakan. Wa kadza mal'alatu man lam yutaqir al-kafir aw syakra fi dhikrihi. Demikian juga masalah barang siapa aidah tidak mengkafirkan orang kafir atau ragu-ragu atas kekafiran orang kafir, maka dia telah kafir. Akni tadbiqatiha wa furu'a tafasiliha fi waqti nabiyya adalah penerapan dari kaidah ini dan kadang-kadang rinciannya dalam realitas. Maka juga penerapan kalau siapa itu dibawa kata itu kaidah yang bagaimana? Secara umum kaidahnya diterima semua ulama, tapi bagaimana cara menerapkannya? Tentunya ada perlu melihat rincian-rincian. Tidak bisa kemudian diterangkan secara sembarangan. Wakaza masalatu ahli kufru wa syirku syaitun wahidu au bainahuma farqu. Sekian juga masalah apakah kekufuran dan syirik itu satu hal yang sama ataukah duanya itu dua hal yang beda. Wama wal fadu, kalau dianggap dua hal yang beda, apa bedanya antara syirik dan kufur itu? Itu aja bisa-bisa dianggap sebagai perkara akidah yang pokok, yang tauhid pokoknya. Duanya yang syirik dan kufur itu dua hal yang beda. Bedanya apa? Bedanya apa tuh? Jadi orang yang gelap lagi pada sejak zaman Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, dan Imam Syafi'i di abad 2000 ya. Masalah itu sudah ikhtilaf. Ikhtilaf bukan masalah akidah. Wabayruha minal madza'ili, dan masalah-masalah lainnya amatuha masailul fidyatu min masail akdam syafiyat. Mayoritasnya, keseluruhannya adalah perkara-perkara fikih yang termasuk dalam pembahasan perkara-perkara hukum syar'i. Alimaha man alimaha wa jahilaha man jahilaha, yang tahu akan tahu dan tidak tahu akan tidak tahu. Wa yatafawatun nasu fi tahqiqiha wal ilmi biha, dan orang-orang manusia akan bertingkat-tingkat dalam tahqiqiha, dalam meneliti masalah-masalah tersebut, wal ilmi biha, dan dalam memahami dan mengetahuinya. Wa sa'iruha masailu ijtihadi la yazalu ulama'u qadiman wa haditsan yakhtalifuna fiha, dan lain-lainnya. Itu semuanya itu adalah masalah-masalah ijtihad yang para ulama senantiasa sejak zaman dulu sampai zaman sekarang berbeda pendapat dalam perkara-perkara tersebut. Awas tidak dilihat oleh wakil wakilnya atau berbeda pendapat dalam hal menerapkannya kepada realita kasus-kasus dan individu-individu tertentu. Walau ditunggalika tafarruq wala tanazzu' wala isyaha. Dan adanya istilah yang dari para ulama itu juga menyebabkan tafarruq, perpecahan, tanazzu', saling memusuhi, isyaha, saling menjauhi, saling memboikot. Dan qulubuhum salimatun mutawaddatun mutahabbatun, tapi hati para ulama tadi tetap salim, tetap seluruh mutawaddah, mutahabbat, saling mencintai, saling menyayangi. Ya, dulu tak berubah ya, bagian satu sama lain saling memaafkan, memahami. Wa innamal juhalu dhulalu alladzina yadhiku nazar ahdiman yukhalikuhu fiqadiyatihim al-masumah. Akan tetapi orang-orang yang bodoh, orang-orang yang tersesat, hanya orang-orang bodoh dan orang-orang tersesat terjelak yang yadhiku nazaran, hatinya akan terasa sempit, dadanya merasa sesat, iman yukhalikuhu terhadap orang-orang yang beda pendapat dengan mereka. Sifat ia sedikit hal yang sungguh dalam perkara-perkara kodi yang mereka klaim itu, dalam perkara-perkara yang mereka klaim kodi tadi. Jadi kalau para ulama sendiri adanya istilah itu tidak masalah, satu sama lain saling menghormati, saling memahami dan mencintai, tidak hanya dengan orang-orang yang itu. Umul ladina iwaluna wa yu'aduna, mereka itulah orang-orang yang memberikan loyalitas, peluangan, memberikan pemutuan barok, peluang hidup, tetap orang lain tetap peluang sirup, dan mereka memberikan orang lain diskon. Ma'amrahu alaihi ahwahum azaibah, wa'kuluhum al-mahalifah. Diskon, sesuai. Menurut, berdasar ma'amrahu alaihi ahwahum azaibah. Apa yang dijelaskan, apa yang diajarkan oleh hawa nafsu mereka yang miring dan tidak lurus, wa'ulul al-munharifah, dan akal mereka yang tersesat, tidak lurus menimbang. Ada syair itu. Fasafishu ma'amahat naharu bilawni binatang-binatang malas, apa itu kelelawar, dibutakan oleh siang, dibutakan oleh cahaya terang benderangnya siang. Bahwa fatoha kitabun minal layli mudlim, tapi dia justru cocok sesuai dengan potongan-potongan malam yang gelap. Ulama Gajah menganggap istilah yang satu sama lain saling memahami, tapi orang-orang yang bukan ulama itu menganggap nyepot di itu ijma. Kalau ada istilah timbul wala dan barok, itu lebih. Wa idza ta'ammala muridul khairi wa talibul haqqi wa lirrahmani azza wa jalla dalala ha'ula'il qawmi. Dan jika seseorang yang menginginkan kebaikan, mencari kebenaran dan mencari ridho Ar-Rahman azza wa jalla, memperhatikan dalala ha'ula'il qawmi, kesesatan kaum tersebut, yajiduhu, yajiduhu mabniya ala majmu'ati masail, maka dia akan mendapati pangkal kesesatan mereka itu dibangun di atas beberapa masalah. Min ahamina hadhil masail as-salati al-musyaru ilaiha a'lam. Yang paling penting dan mereka adalah tiga perkara yang telah ditunjukkan di atas. Tiga perkara yang ada juga adalah masalah itu lebih jahli kita bekerja. Kemudian masalah itu manlam yuka firil kafir awsyak kafir kubili bahwa kafir. Dan masalah kali syirku wal kufru syekhul wahidu awbainamu fargu sama wal fargu. Itu tiga kesedaran mereka. Jadi, sebutkan di sini contoh-contoh kebahasannya juga dibahas apa ya, semuanya akan sangat panjang. Kalau itu nanti biar masa itu akhir secara umum, secara coba angkanya adalah perkara-perkara duduk di sini, duduk di bawah ini. Hal yang menyebabkan mereka kami malah dan barok di atas dalam perkara yang sebelumnya. Ina lagi yang pertama masalah turut dijadi perasaan yang perlu mereka jadikan sang membahas masalah untuk dijadi. Kemudian berikutnya masalah tersebut baik untuk dua syukur masalah membeda-bedakan antara kebutuhan dan kesyirikan sudah terkenal di kalangan ini hubungan yang non-muslim dan lain-lain yang terdapatnya syirik dan kufur itu dua hal yang beda. Kalau syirik itu siapa berbuat maka dia langsung dikubur syirik sekalipun kalau tidak sampai kepada dia dakwah. Tapi kalau kufur baru disebut kafir kalau orang sudah sampai kepada dia syirik dapat sudah. Akhirnya apa kalau ada orang Islam melakukan syirik akbar sama makhluk jadi atau takwil atau takwil atau kota maka disebut musyrik. Tidak ada dulu selain ikrar tidak butuh tidak ulama tidak ada apa. Kalau misalnya syirik kerja atau syirik akbar kalau tidak mutlak maka disebut musyrik langsung hilang keislamannya. Kemudian berikutnya masalah suman lam yukam binil kafir al-syakta fitubi sawa kafir. Siapa tidak mengkafirkan orang kafir ragu-ragu dalam mengkafirkan orang kafir maka dia juga ikut kafir. Kemudian masalah berikutnya adalah masalah asma wa akram masalah tentang asma dan akram muslim nafir, nafir, masjid tentunya akram tentunya pemandu hujan apalagi pembunuhan, terpeliharanya harta, terpeliharanya nyawa dan tentunya al-latif kasih rasma yatasyat dapun abihar yang seringkali mereka membandingkan walau pemuna hakikatnya dan mereka tidak memahami hakikatnya. Yang berikutnya adalah fitri'ahul ijma'ah al-fatwa yakin lengkeng ijma'ah lengkoti lengkeng yakin dan banyak perkara sedikit. Wakaulah dari kafuluh, wakaulah dari kafulih bina Allah Taala lahu, wa ilaluhu subhanahu lahu, wa manhu iyyahu anil muda. Dan pangkal dari itu semua mereka. Dan juga itu adalah karena memang Allah membina mereka. Allah menyesatkan mereka dan Allah menghalangi mereka dari petunjuk. Maka ini adalah pertemuan berikutnya pada panjang.